dia tiada terkira. Hasratku telah tercapai, menempuh hidup baru bersama kekasihku, sekarang jadi istriku. Telah lama ku impikan hidup bersama dengannya, membina rumah tangga yang aman sejahtera, tiada akan berpisah. Kasihku, kasihku, marilah kita memadu. Sayangku, sayangku, cintaku hanya untukmu. Mari kita berjanji, kan sehidup semati, semoga kekal abadi. Kini ku panjatkan puji kepada Maha Pengasih. Semoga dilimpahkan rahmat kebahagiaan, terjadi selama-lamanya. Kasihku, kasihku, marilah kita memadu. Sayangku, sayangku, cintaku hanya untukmu. Mari kita berjanji, kan sehidup semati, semoga kekal abadi. Kini ku panjatkan puji kepada Maha Pengasih. Semoga dilimpahkan rahmat kebahagiaan, terjadi selama-lamanya. Terjadi selama-lamanya.